Lelaki yang biasa merayu, bukan dengan kata I love you, tapi dia berani kobil tuh, diajak nikah pasti mau. Tapi dia berani kobil tuh, diajak nikah pasti mau. Betul. Betul. Kau cinta pada siapapun, namun jangan melanggar hukum. Sebelum janur kuning melengkung, janganlah sentuh sedikit pun. Sebelum janur kuning melengkung, janganlah sentuh sedikit pun. Percuma bilang I love you diajak.